Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi pada malam ni, sebulan sekali, hujung bulan, kerana musim PKP. Jika tidak, sebenarnya kita perjumpaan kita adalah pada siang hari Sabtu, minggu terakhir juga. Kebetulan apa, PKP berjalan dan apa, pihak apa apa Baitul Sakinah Sunan Petani apa berbesar hati untuk meneruskan pengajian secara online, dan kita buat online, alhamdulillah. Cuma ni ada rakaman lah, kita boleh tengok balik. Baik, kali terakhir kita bincangkan itu, alhamdulillah kita telah pada bulan lalu kita telah habiskan sampai bab yang pertama, iaitu berkenaan dengan tugasan yang mesti pada orang awam apabila berhadapan dengan nas-nas mutasyabihat. Kena ada kedudukan. Nanti kita ulang balik ujung ni, nanti kita akan ulang balik berkenaan dengan apakah tugasan tersebut, takdis kan, istislam, kena penerimaan, jadi kena menyucikan Allah Taala, penerimaan tasdik, percaya dengan Rasulullah SAW. Ya, kemudian menahan diri daripada bercakap, menahan akal daripada berfikir. Kemudian sampai pada peringkat terakhir kita ada tujuh itu, dikatakan sebagai tugasan-tugasan yang sepatutnya ada oleh setiap yang ingin untuk menjaga akidah mereka pada sudut perkara ni, berkaitan dengan khabar-khabar kaitan dengan zat Allah Taala, ataupun ayat dikatakan mutasyabihat ya. Kita sebutkan, jadi benda tersebut kita nak tak nak memang kita kena perhatikan balik kepada perincian tugasan yang tujuh yang kita bincangkan itu, okey, berkenaan tajuk takdis Allah Taala, tasdik, patutnya iktiraf diri kita lemah daripada mencapai hakikat apa yang diberikan. Kemudian kita diam daripada bertanya atau memperdalamkan persoalan, atau kemudian kita tahan di daripada mengubah zahir kalimah tersebut daripada penambahan atau pengurangan atau penggabungan atau pemecahan. Kemudian keenam, kita kata kita tahan kalbu kita dan hati kita daripada berfikir mengenainya. Yang ketujuh, kita wajib menyerah kepada ahli makrifat, mana ia di kalangan para ulama, untuk menjelas kepada kita, tak boleh kita mendirect itu. Okay. Jadi alhamdulillah kita habiskan tujuh wazifah tersebut. Cuma kat sini insya-Allah kita akan masuk. Kat sini akan lebih jelas lagi. Kita akan lihat bagaimana Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah dia menekankan berkenaan dengan tajuk perbahasan tentang ayat-ayat mutasyabihat ataupun ahli hadis, khabar-khabar yang memberi maksud pengertian yang kadang-kadang ilmu kalam akan masuk kepadanya. Dia akan terangkan sebenarnya yang bukannya cara ilmu kalam yang betul, bahkan cara salaf yang benar. Salaf bukan ahli kalam. Ahli kalam hanya datang dalam dunia umat Islam ni lepas kurun ketiga hijrah. Adapun sebelum dari itu tidak ada, tak wujud perbahasan-perbahasan yang seperti kaedah ilmu kalam gunakan yang berakhir dengan pembentukan sifat 20 ke sifat 13 ke, yang kita panggil sebagai ia adalah punca daripada ilmu kalam punya perbahasan, bukan daripada ajaran salafus soleh, bukan ajaran Nabi SAW. Okay, baik. So ini kita akan masuk pada bab berikutnya dan kita akan mulakan. Qala al-mu'allif al-babu tsani, bab yang kedua, fi iqamatil burhani ala anna al-haqqa madhhabus salafi. Okay. Bab kedua, pada menegakkan bukti ke atas bahawa yang sebenar, yang hak adalah madhab salaf, mana pendapat, pandangan salaf itu yang sebenarnya, bukan yang lain. Okey, baik. Dia kata kat sini, al-babu tsani fi iqamati burhani ala an al-haqq madhhabus salafi. Bab kedua, pada menegakkan bukti kepada bahawa hak yang sebenarnya adalah madhab salaf. Okay, wa alaihi burhana ni akliyun wa sam'iyun. Dan padanya ada dua bukti. Dua bukti. Bukti akal dan bukti pendengar, apa bukti sam'i. Apa yang kita boleh fikir, faham dengan akal kita, dan apa kita boleh, yang kita terima totally daripada pendengaran saja. Itu apa datang dari wahyu. So kita start yang pertama, dia kata amal akliyu, adapun yang akli, yang pembukti bersifat akal ni, fafannani kulliyun wa tafsiliyun. Dia ada dua sudut atau dua seni, dua bentuk. Bentuk pertama kulli, yang secara menyeluruh, kefahaman menyeluruh kenapa mazhab salaf ni betul. Yang kedua tafsili, yang kita dah bincangkan dahulu tentang apa wazifah atau tugasan perincian berkenaan dengan kaedah salaf dalam memahami apa ayat-ayat mutasyabihat ataupun hadis, apa kalimah-kalimah yang datang dari hadis Nabi SAW berkaitan dengan perkara yang pada zahirnya mutasyabihat lah, bagi setengah orang yang dah terlibat dengan mukalam dia kata mutasyabihat. Adapun pada orang yang fitrah dia bersih, tidak ada gangguan dengan ilmu kalam punya perbahasan, maka dia akan terima macam mana Allah Ta'ala katakan, macam itulah, tanpa mencontohkan, tanpa mengabaikan maksud. Okey, baik, al-burhanul aqliyul kulli, okey, bukti akal yang bersifat menyeluruh. Amal burhanul kulli, adapun bukti yang menyeluruh, dia kata ala anal haqqa madhhabus salafi, bahawa yang benar adalah mazhab salaf. Fa yankashifu bitaslimi arba'ati usulin, maka ia akan tersingkap dengan penerimaan empat usul. Hiya musallamatun inda kulli aqilin, yang empat usul ni sebenarnya diterima di sisi semua yang berakal. Setiap yang berakal dengar empat usul ini pasti dia terima. Siapa-siapa yang go against ataupun tak nak, yang dia kata saya tahu, saya boleh buat, saya ada akal ataupun saya bijak, dia tak nak ikut salaf, maka ini empat usul ni dia pun adalah hujah ke atas mereka. Okey. Al-aslul awal, usul yang pertama adalah an a'rafa al-khalqi bi salahi ahwalil ibadi bil idafati ila husnil ma'adi huwa nabiyyu salawatullahi alaihi. Bahawa okey, yang usul pertama adalah bahawa yang paling tahu, makhluk paling tahu, makhluk ciptaan Allah Taala paling tahu tentang keelokan keadaan hamba-hamba. Tentang keelokan keadaan hamba-hamba dengan disandarkan kepada kebaikan dunia, kebaikan tempat kembali akhirlah, akhiran kita nanti. Yang kalau dia kata bab duniawi ini, macam Nabi pernah nyatakan kepada kita, antum a'lamu bi umur dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu, tentang masalah perubatan ke, masalah apa, transport kita ke, cara buat kapal ke dan sebagainya, cara bercucuk tanam. Memang Nabi serah pada kita, Nabi kata kalian lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Adapun bila berkaitan tajuk agama kan, itu pengembalian, dia kata husnul ma'ad, elok kembali kepada Allah Ta'ala, orang paling tahu tentang keadaan sekalian hamba, okay, dengan sandar pada sudut itu huwan nabi, ia ada Nabi SAW, selawat Allah ke atas baginda. So apa, fa'innama yanfa'u bihi fil akhirati aw yadurru la yasabila ila ma'rifatihi. Dia kata sebenarnya apa yang bermanfaat dengannya, iaitu pada hari apa, pembalasan ataupun pada tempat kembali kita pada hari akhirat, ataupun memudaratkan, apa manfaat atau mudarat. La sabila ila ma'rifatihi, tiada jalan untuk mengetahuinya atau mengenalnya. Bitajribati, dengan uji kaji, dengan percubaan. Kama urifat tibbu, macam mana diketahui tib, perubatan diketahui dengan cara uji kaji, mana orang ni buat, tu buat, besok buat. Jadi sampai kita jumpa substance apa untuk bagi orang tidur, substance apa untuk bagi orang hilang sakit, substance apa bagi untuk hilang demam, kurangkan suhu badan. So jadi benda tersebut sebenarnya berdasar pada uji kaji. Untuk perubatan, ya, uji kaji. Nah, tapi untuk perkara tentang kebaikan akhirat, tentang masa nasib kita di sana nanti, apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa manfaat, apa mudarat, tak ada jalan macam perubatan. Nah, ini kena faham. Bab perubatan memang kita lepaskan kepada ahlinya. Nah, jangan semua mandai-mandai, semua jadi bijak. Kan? Macam bila zaman COVID-19 ni berlaku pun macam tu. Ada orang yang mandai-mandai, suka untuk mengeluarkan pendapat sendiri, berijtihad kononnya. Ha, tapi sebenarnya bukan bidang dia. Bukan bidang dia. Awak pasal dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata man tatabbaba, barang siapa yang mengubat. Walam yu'lam lahu bitibbi min qabl, ataupun tak diketahui. Sedangkan dia tak diketahui mengubat sebelum dari, dengan perubatan sebelum dari itu. Fahuwa dhamin, maka dia menjamin. Mana apa-apa jadi pada pesakit yang diberi nasihat, yang diberikan apa panduan, diberikan cara perubatan sebagainya, yang sedangkan dia bukan seorang ahli perubatan, maka dia apa-apa jadi pada orang tersebut, dia kena jamin. dia kena tanggung. Kematian orang tu dia kena bayar diat. Orang tu cedera, rosak anggota, dia kena bayar. Dia kena bayar diat. Ini benda-benda banyak orang zaman kita tak faham. Kan zaman terutama bila orang suka apa nukil-nukil kan. Kemudian apa? Share, sharing is caring. Share-share benda-benda pelik-pelik kan, terutama yang di apa di apa disebarkan oleh pengikut teori konspirasi. Yang orang semua-semuanya konspirasi. Dia tak, dia lupa qadar Allah Taala. Qadar Allah Taala mengatasi segala-galanya. Kalau dia kata ada orang rancang apa sekalipun, orang tak akan jadi perancangan itu kecuali kalau Allah Taala izinkan kepada ke atas kita untuk berlaku. Bukan berlaku kerana kita kurang buat perhatian, bukan kerana orang tu pandai, bukan kerana ustaz-ustaz tak mengajar, tapi ialah kerana Allah Taala nak izinkan terjadi. Ini benda yang kadang manusia tak faham qadar Allah Taala. Kerja kita bila berlaku masalah tadi, kita cari pembaikan, bukan kita tunding jari siapa yang tak peka. Dia kata dah jadi baru nak kaji, dah jadi baru nak kaji. Ini semua-semua ni adalah ajaran-ajaran sesat pada kurun ke-20 ni, kurun ke-21 ni. Yang mana kita kata benda-benda macam ni banyak berlaku. Kurun ke-21 ni banyak benda yang sedemikian. Orang semua mandai-mandai, tak ada siapa yang apa berhenti pada batasan. Bab agama mereka langgar, bab perubatan mereka langgar semua sekali. Sebelum ni banyak orang bab agama je berani. Tapi sekarang perubatan pun semua jadi doktor. Doktor Google. Di Google kemudian dikeluarkan tulisan. Kemudian tak tanggungjawab di atas tulisan yang disebarkan. Ni penting kena faham. Sebab bab perubatan ia balik kepada percubaan ataupun uji kaji. Sebab sedangkan bab berkenaan pengembalian balik kita kepada Allah Ta'ala dengan keadaan yang baik, ia sebenarnya mestilah berlaku melalui proses wahyu. Kenapa? Idla majala lil ulumi tajribati illa fi ma yushahadu ala sabil takarruri. Dia kata kerana tidak ada ruang untuk ilmu-ilmu uji kaji kecuali pada apa yang penyaksian, pada apa yang disaksikan di atas bentuk berulang-ulang. Maksudnya benda tu diulang-ulang tengok, maka barulah kita kata boleh, kita kata kita dapat tahu benda ni sebab uji berulang-ulang dibuat. Kita test kali pertama, test kali kedua, test kali ketiga, kita dapat keputusan lepas beberapa banyak laporan, baru kita kata A ini sekian atau B itu sekian. Bahan ini bermanfaat, bahan ini mudarat berdasar kepada uji kaji yang berterusan. Bukannya berdasar cerita orang. Ini berdasar cerita orang tak boleh pakai. Ni bab perubatan macam tu. Kena saksikan dan lihat berkali-kali. Kan berkali-kali. Wa man dhalladhi raja'a min dhalikal 'alami? Tapi okey, jadi siapakah yang sebenarnya kali ikut kan? Siapakah yang pulang atau kembali daripada alam berkenaan? Alam yang berkaitan dengan zat Allah Taala, berkaitan dengan alam kerajaan Allah Taala di langit. Siapa yang pulang dari itu? Lalu fa adraka bi musyahadati ma nafa'a wa dharra. Lalu dia memberitahu tentang penyaksian dengan penyaksian dia beritahu, dia mengetahui dengan penyaksian, dengan apa dia lihat, apa jadi kat neraka, syurga sebagainya, apa manfaat, apa mudarat. Wa akhbaru an, dia beritahu balik siapa kalau bukan nabi, siapa lagi. Wa wala yudraku bi qiyasil aqli, dan tak diketahui tentang perkara-perkara yang lepas kematian kita ni dengan kiasan akal. Fa'inal uqula qasiratun an dhalika, kerana akal-akal, semua akal yang ada adalah terbatas daripada itu. Sebab akal kita perlukan kepada contoh untuk membayangkan. Bila kita sebut tak akal, bila saya kata macam sebenarnya bagi contoh kan, bila kita dengar bunyi ketuk, okay, kita punya akal cuma tahu ada orang dekat pintu. Tapi akal kita tidak tahu berkenaan dengan orang tu lelaki ke perempuan yang ketuk. Kita nak andaikan bunyi kuat macam jantan atau ketinggian kedudukan. Tapi orang tak tahu suara, dia ketuk je. Kita siapa? Dan akal kita boleh bayangkan. Lelaki ke perempuan. Ya, kemudian tua ke muda. Kemudian warna kulit dia warna cerah ke warna gelap. Rambut kerinting. Kita takkan boleh sampai. Akal kita hanya terbatas kepada apa yang kita tahu saja. Yang boleh kita contohkan saja. Tak boleh kita ada bayangan lain. Ini banyak orang salah faham. Dia kata akal ni adalah kuat dan sebagainya. Tak. Akal anda tidak kuat untuk lebih daripada itu. Dia mesti ada contoh. Tak ada contoh, maka akal anda tak boleh bayangkan apa-apa. Okey. Dan dia kata wal uqala, dan para orang-orang berakal semua, ya, para apa pemikir kata bi ajma'ihim, dengan kesepakatan mereka, mu'tarifuna bi annal aqla la yahtadi ila ma ba'dal mauti. Semua para orang berakal, semua orang bijak pandai, dengan kesepakatan mereka mengaku bahawa akal tidak akan terhidayah kepada apa selepas kematian. Sebab awak kena patah balik. Awak kena masuk alam tu, datang patah balik. Dan sedangkan kita kata pada sudut masalah, macam orang kata dia mimpi dia sekian. Kalau dia bukan Nabi, kalau dia bukan utusan Allah Ta'ala yang menerima wahyu, mimpi dia tadi boleh jadi daripada cerita orang. Dia jadi terbayang dalam kepala dia, terbayang cahaya, terbayang ini, terbayang itu. Kita tak ada akal, mimpi kita tak lebih daripada apa yang kita bayang. Sebab unless orang tersebut adalah seorang Nabi, barulah kita kata luar daripada batasan dia sebab dia ada wahyu. Adapun manusia biasa yang lain ni tak boleh. Sebab tu kita tak jadikan mimpi sebagai jalan hidup kita. Kita jadikan mimpi sebagai cara kita nak beramal. Nak baca zikir apa, tunggu mimpi. Nak berapa kali, tunggu mimpi. Nak selamat sekali, tunggu mimpi. Semua mimpi, kan? Sampai last sekali mungkin bangsa-bangsa luar dunia ni ingatkan umat Islam kita kuat tidur, kena sibuk mimpi je. Tapi ini benar berlaku lah kepada orang-orang yang mengikut apa tarekat sufi yang sesat. Dia akan bergantung mimpi. Any petanda yang dia nak buat, nak tukar zikir ke, nak dapat zikir baru ke, semua bergantung pada mimpi. Ini salah dalam konsep yang kita dalam Islam. Bukan sedemikian. Kita ada mimpi tapi untuk beritahu kita petanda-petanda benda baik saja, bukan untuk mengubah nasib. Bukan untuk mengubah nasib, bukan untuk berubah. Bahkan kalaulah dijengukkan roh kita kepada alam masa akan datang, kita dapat melihat apa akan jadi saja, bukan mengubah benda tersebut. Bahkan kalau kita tahu benda tak jadi, kita tak boleh elakkan pun. Ia cuma jadi kalau kita kata kalau akan berlaku keburukan, maka kita menjadi apa? Bersedia dengan bersabar. Kalau dia kata benda kebaikan, kita bersedia untuk bersyukur. Bersedia untuk bersyukur kerana Allah Ta'ala punya pemberian, menanti-nantikan pemberian Allah Ta'ala yang akan diberikan melalui mimpi tersebut. Adapun untuk kata dapat amal, dapat ajaran baru dan sebagainya, ini semuanya ajaran sesat. Tak ada ajaran datang sedemikian kecuali datang dengan wahyu. Lepas tu dia kata apa? Akal takkan terhidayah kepada apa selepas kematian. Wala yurshadu ila wajhi dararil ma'asi wa naf'i ta'at. Dan takkan terpandu akal ni kepada bentuk kemudaratan maksiat juga manfaat akan ketaatan. Macam orang tersebut bertasbih saja, apa manfaatnya dia tasbih? Subhanallah, subhanallah. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya solat dia? Apa manfaat taharah dia? Dia takkan sampai, kan? Atau kemudarat dia dengan apa masalah, apa kemudaratan yang akan berlaku dengan maksiat-maksiat dia buat pun akal takkan dapat fikirkan. Bahkan akal pula akan melepaskan kita daripada patuh perintah Allah Ta'ala, dan mungkin kita akan ingkar atas alasan kerana apa? Alah, benda kecil je. Alah, minta maaf je lah. Kan? Dia akan mula macam tu. Macam orang-orang liberal kan? Geng liberal yang tak nak ikut perintah Allah Ta'ala, yang tak nak pakai tudung, tak nak ikut faraid, tak nak ikut macam apa hukum-hukum hakam agama. Diorang bagi diorang macam dia kata nilai-nilai. Kita nak nilai. The value, dia kata. Ini semua ni superficial, luaran. Mana orang yang tak beriman pun boleh tiru. Dia, macam kita beza, dia kata. Sedangkan tajuk dia, kita baiki hati kita, tapi bukan maksud kita tinggalkan amal diperintahkan. Orang diperintahkan untuk beramal, buat. Bukan jadikan alasan akal kita punya logik untuk kita tinggalkan amal. Sebab kadang-kadang setengah mereka ni, dia buat satu apa macam keputusan. Dia kata, kalau buat macam ni, tapi buat macam ni, tapi jadi macam ni, ha. Itu nak buat juga ke? Macam kalau orang tu pakai tudung, tapi masih mengumpat. So, apa guna pakai tudung? Dia akan gunakan logik macam tu. So, berakhir dengan dia tak tahu pun manfaat apa datang daripada menutup aurat. Apa manfaat? Bahkan ada mereka ni merasakan bila disuruh tutup aurat oleh agama. Oleh agama, bukan oleh ustaz. Ustaz boleh kan jaga rumah dia pun. Tapi dia akan mula untuk panggil apa, melihat bahawa itu ada kekangan dalam kebebasan mereka. Sedangkan dia lupa bahawa alam semesta ni, pencipta yang menciptakan alam, menciptakan diri mereka sendiri, menciptakan semua makhluk, dia yang meletakkan akan perintah tersebut. So, kalaulah mereka faham. Tapi banyak mereka tak faham. Banyakkan mereka yang sesat ni tak faham. Jadi, so itu kita kata memang takkan tahu. Walasi yang ma'ala sabir tafsil. Apatah lagi di atas jalan perincian. Wat tahdid dan juga batasan. Kama waradat bih syara'i. Macam datang dengannya, dibawa datang ia oleh syariat. Syariat-syariat datang dengan bentuk-bentuk yang kita panggil apa, ikut logik akal takkan masuk. Macam Ali bin Abi Talib kata, kalaulah agama tu ikut akal, nasi menyapu di bawah khuf, kita basahkan tangan, renjihkan air, sapu bawah tapak stokin kita tu atau tapak sarung kaki kita tu yang daripada kulit tu, di bawah lebih betul daripada sapu di atas. Sedangkan Nabi sapu di atas. Nabi sapu di atas, Nabi tak sapu di bawah. Mana kasut tu, sarung kaki tu, Nabi sapu di atas. So, dia bukan masalah akal. Dia bukan maksud akal. Sebab akal kita akan tahu benda berkenaan kecuali dengan panduan wahyu. Okay. Fa'aqarru, maka sebuah apa orang bijak pandai. Fa'aqarru, dia kata, mereka mengakui. Bijumlatihim, dengan keseluruhan mereka. Anna dhalika layudraku illa binurin nubuwati. Bahawa itu takkan diketahui kecuali dengan cahaya kenabian. Wahia quwwatun wa ra'a quwwatil akli. Dia, dan dia ada satu daya yang di sebalik daripada daya akal, keupayaan akal. Yudraku biha min amri ghaibi fil madi wal mustaqbal umurun. Yang diketahui dengannya, dengan kekuatan tersebut, daripada urusan-urusan perkara ghaib terdahulu dan akan datang, beberapa perkara, bukan semua, beberapa. Sebab apa Allah Ta'ala buka saja yang para rasul atau para nabi boleh beritakan. Kalau Allah tak buka, mereka pun tak boleh tahu. Sebab tak macam Allah Ta'ala nyatakan dalam surah apa, surah Ayatul Kursi, surah Al-Baqarah 255. Allah Ta'ala nyatakan wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tak meliputi terhadap ilmunya, ilmu Allah Ta'ala, kecuali apa yang dikehendaki saja. Maksudnya apa Allah Ta'ala nak bagi, itu yang diorang dapat. Apa Allah Ta'ala tak bagi, diorang takkan dapat lihat langsung, takkan dapat tahu, tidak akan dapat tahu langsung. Ha, itu itu kepentingan apa, kena faham eh. Ini sudut yang kita kena faham betul. Okey. La ala tariq ta'arufi bil asbabil aqliyah. Dia bukan di atas bentuk atau di atas jalan pengenalan dengan punca-punca akal. Punca-punca akal. Macam dengan tengok, dengan dengar, dengan rasa, dengan bau, dengan hidup, tak, bukan. Bukan dengan itu. Bukan dengan sedemikian diketahui akan perkara-perkara selepas kematian kita. Yang yang dalam termasuk dalam itu adalah berkenaan dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sebab Allah Subhanahu Wa Taala akan dilihat pada hari kiamat nanti. Ha, dekat situ baru kita faham. Ke sana pengisian betul apa yang dimaksudkan apa dengan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun sekarang kita tak ada. Sana kita faham. Kita faham dah kalimah tadi tentang melihat Allah Taala tu. Hatta para sahabat Nabi pun pernah apa menantikan jawapan bila diorang kata kepada Nabi, dia kata ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumul qiyamah, adakah kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat nanti. Diorang apa gunakan apa tajuk tu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Wa hadha mimma tafaqa alaihi al-awailu min al-hukama'i. Ini adalah di antara apa yang disepakati ke atasnya oleh orang-orang terdahulu, kan, para orang-orang yang bijak pandai. Okey, orang-orang yang bijak sana. Apatah lagi fadlan anil awliya, apatah lagi daripada diketahui daripada apa, para wali, minal ulama, dengan para ulama, orang lindungan Allah Taala dengan para ulama, warasikhina, dan orang-orang yang teguh teguh ilmu dia, alqasirina nazrahum, yang mereka ni singkat ataupun terhad pandangan mereka, alaktibasi min hadratin nubuwati, pada mendapatkan cahaya tu ataupun mendapatkan apa pengetahuan tadi, mereka cedok daripada kehadiran kenabian, di hadapan kenabian saja. Okey, al-muqirrina bi qusuri kulli quwa quwwatin siwa hadhil quwwah, yang mereka ni mengakui, semua mereka ni mengakui tentang kepincangan ataupun ketidaksempurnaan ataupun ketidaksempurnaan setiap daya, setiap upaya, setiap daya selain daripada daya atau kekuatan ini, kekuatan kenabian itulah yang boleh membawa. Ada pun yang lain tu semuanya takkan sampai, takkan sampai. Ha, itu jadi, tapi lah pengakuan ni. Tapi kalau kita balik pada geng-geng apa yang belajar apa sufism atau tasawuf kan, sebagai mereka ni merasakan diorang boleh mengatasi para nabi. Maksudnya dia, bagi dia Allah Ta'ala buka pada siapa dia nak. So dia, kadang-kadang diorang gunakan hujah kisah Khidir dengan Musa untuk katakan bahawa tengok nabi bawah daripada wali. So dia kata Khidir ni wali. Sebagai mereka bila nak buat apa, macam dia nak buat apa yang Nabi tak ajar. Diorang nak buat benda Nabi tak ajar. So cara mereka nak buat, mula-mula sekali mereka kena buang dulu kedudukan Nabi punya wahyu. Masukkan celah tu karamat para wali. So bila kemasukkan para wali tengah-tengah tu, cara dia kena buang lah. Kalau mereka masih letakkan Nabi di atas, nescaya tak boleh masuklah para wali tu punya ajaran. Yang basuh kereta ke, yang sekian ke, semua akan hilang. Takkan siapa boleh masukkan apa-apa dalam agama. Tarikat ke, kan, zikir ini untuk terbang, zikir untuk sekian, zikir ini akan dapat sekian, selawat rekaan mereka lebih baik dan sebagainya. Takkan boleh masuk. Tidak akan boleh masuk. Unless mereka buang Nabi dulu. Ha, barulah mereka masukkan wali-wali mereka. Sebab tu kadang-kadang kisah Musa dengan Khidir tu sering jadi reference bagi golongan ni. Dikatakan tengok apa, Khidir ni bukan Nabi. Ha, tapi sebenarnya bila kita tanya balik, macam cara betul kita nak berfikir, soalan pertama kita adalah Khidir Nabi ke tidak? Ha, kita bincang dulu. Start satu persatu. One by one. Khidir Nabi ke tidak? Dia kata Nabi je. Dan kita kata kalau dia Nabi, dan apa dia dapat tu adalah mukjizat. Tak ada siapa boleh dapat. Tak ada siapa boleh dapat apa yang Khidir dapat. Itu fakta. Kalau orang tu kata saya dapat, Khidir dapat, dan awak boleh dapat Quran Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam, tongkat Musa alaihi salam. Kan? Patutnya macam itulah keadaan dia. Tapi oleh kerana bukan. Bukan, tak boleh. Ha, sebab kalau dia kata boleh dapat, dan Quran boleh dapat, tapi memang sebahagian mereka ni dia extend sampai dia mengaku dia Quran boleh dapat. So, Quran tuan-tuan pegang tu Quran zahir. Quran Tok Guru saya tu Quran batin. Ha, siap. Dia start asingkan. Walaupun dah jelas-jelas apa yang mereka cuba dakwa dengan ajak adalah sangat bertentangan dengan ajaran Islam, ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka cuba sumbatkan juga sebab nak apa, nak seronokkan apa mereka cerita supaya kena dengan selera mereka. Jadi mereka memang tolak sikit. Itu kena faham. Sebab tu kat sini Imam Ghazali letakkan, mana siapa-siapa yang memang ambil ilmu daripada para anbiya, maka dia akan berhenti kat situ. Sebab dia tahu takkan ada akal dia keupayaan. Kecuali orang-orang yang lain yang merasakan keramat dia ataupun pembukaan Allah Ta'ala boleh buka lebih daripada apa yang patutnya untuk mereka, bahkan mengatasi apa dia buka untuk Nabi. Nah, ini jaga-jaga sikit. Sebab kat sini ruang yang kadang-kadang berlaku, orang belajar-belajar ilmu tentang ketuhanan ke, belajar makrifatullah ke, ilmu hakikat ke, dia akan kat sini dah, dia akan gagal. Sebab dia buat kadang-kadang benda yang Nabi tak ajar. Kemudian dia rasakan betul bila kita tegur dengan hadis Nabi, dia akan kata, guru saya cakap. Bagi dia, guru dia lagi tinggi dibanding Nabi SAW. Guru dia cium batu nisan ke, dia ikut. Semua sekali dia akan buat. Atas dasar, guru dia mendapat satu macam endorsement daripada Allah Ta'ala untuk membolehkan perkara berkenaan. Guru mursyid dia panggil, guru yang mursyid. Ini kadang benda ni terlibat santai dalam gerakan apa Islam pun, macam ikhwan muslimin pun dia letakkan kata mursyid, mursyid am. Mursyid tu gelaran bagi guru tarik apa, ketua tarekat yang paling atas sekali, yang mereka ni kadang-kadang boleh dikatakan berkata-kata seumpama wahyu lah. Ini bahaya. Jangan letakkan, sebab kita ada orang yang kita boleh letakkan di situ. Kalau para sahabat Nabi tak duduk kedudukan berkenaan, macam mana boleh duduk ustaz atau guru-guru mereka ni duduk di situ? Okay, baik. Itu usul pertama. Kena tahu bahawa Nabi SAW adalah punca untuk perkara berkenaan. Baik. Usul yang kedua, al-aslu tsani, usul yang kedua, okay, bagi kita bukti bahawa mazhab salaf ni yang paling betul adalah, usul yang kedua yang kita kena ada untuk faham apa mazhab salaf adalah benar adalah annahu SAW, bahawa baginda SAW afada ila al-khalqi ma uhiya ilaihi. Bahawa Nabi SAW telah curahkan, telah limpahkan kepada sekalian makhluk apa diwahyukan kepada baginda SAW. Min salahil ibadi fi ma'adihim wa ma'ashihim. Daripada kebajikan-kebajikan, keelokan-keelokan sekalian hamba dalam hidup tempat kembali mereka akhirat nanti dan di dunia mereka sekarang mereka hidup. Hidup mereka dan kematian mereka dan kehidupan mereka. Semua tu Nabi SAW dah curahkan apa diwahyu pada baginda, baginda curahkan. Wa annahu ma katama syai'an minal wahyi. Dan bahawa baginda SAW tak pernah sembunyikan sesuatu pun daripada wahyu. Kalau ada orang tu kata Nabi sorok, ini ilmu ni Nabi tak cerita, start masalah. Wala akhfahu wala tawahu minal khalqi. Dia baginda tak pernah sembunyikan, ia tak pernah lipat dindung ia daripada sekalian makhluk. Fa innahu lam yub'as illa lidzalika. Kerana baginda tak diutuskan kecuali untuk itu. Itu untuk menyampaikan segala wahyu yang diberi kepada baginda SAW. Tak boleh tinggal walau satu. Tak boleh. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha pernah menegur dalam Sahih Muslim, kita baca hadis Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa kata Rasulullah pernah menyembunyikan apa-apa ayat, dia telah membuat pembohongan ke atas Allah Ta'ala dengan pembohongan yang besar. Aisyah kata kalau Nabi nak suruh, Nabi suruh ayat ni, surah At-Tahrim, surah Mutaffifin, okay? Surah Ahzab, ayat tentang tajuk Allah Ta'ala tahu apa dalam hati baginda. Itu ilmu yang Allah Ta'ala beritahu dia, dan baginda malu nak cakap pada orang tentang dia akan jadi suami kepada Zainab binti Jahsy. Tapi ketika itu dia tetap terkata pada Usamah, jangan lepaskan. Tapi dia dapat pengetahuan daripada Allah Ta'ala, dia tak cakap, takut manusia kata apa-apa. Tapi Allah Ta'ala apa beritahu kan. Jadi banyak sudut yang kita kata yang ayat-ayat yang tadi macam tu, Nabi sendiri SAW tidak pernah suruh. Apa yang Allah Ta'ala herdik baginda pun, baginda tak suruhkan. Tiba-tiba kita kata Nabi suruhkan berkenaan dengan mengenal Allah Ta'ala. Cara betul kenal Allah Ta'ala ni Nabi ajar kita pada orang tentu je. Ini masalah. Sebab benda ni, usul ni penting. Sebab kalau dia kata orang tu kata macam tu saja, dia telah kata apa? Nabi SAW telah khianat. فَلِذَلِكَ كَانَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Kerana itu, baginda adalah rahmat bagi sekian alam. فَلَمْ يَكُنْ مُتَّهَمًا فِيهِ. Maka baginda tak pernah tertuduh, tak pernah dituduh khianat ke apa, tak amanah ke padanya, pada masalah penyampaian agama. Berkemaksuman Nabi SAW adalah terlibat pada mula-mula sekali para anbiya, bukan Nabi Muhammad saja, semua para anbiya, kemaksuman mereka ada pada sudut penyampaian agama. Adapun pada tabiin hidup mereka sebagai manusia, mereka boleh tertidur, terlupa dan sebagainya, itu boleh berlaku. Tapi kalau anda kata pada sudut agama, maka semua telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu penyampaian agama termasuk di antara perkara tersebut. Menyampaikan agama tak boleh kita, bila kita tak boleh ada dalam diri kita kesangsian. Okey. Ya, bagaimana kalau kena kata kita tahu benda berkenaan, okey? Itu adalah kepentingan yang kedua, usul kedua. supaya kita faham mazhab salaf tu yang paling betul. Okey. Dan dia kata, dia kata wa'arafa, ya. Okey, dia kata wa'urifa dzalika, dan diketahui itu. Yang kita sebut ni diketahui perkara itu ilman daruriyan, adalah secara ilmu yang pasti, ilmu yang tak apa, bukannya kita apa, kita beri option, memang mesti tahu. Min qara'in ahwalihi fi hirsihi ala islahil khalqi, daripada karena ataupun daripada segi apa, sampingan keadaan baginda pada kesungguhan baginda ke atas pembaikan segala makhluk. Sebab baginda sebenarnya tak pernah pun apa datang bawa agama ni untuk kepentingan diri baginda. Baginda tak pernah suruh orang infak pada diri baginda kemudian baginda gunakan untuk kekayaan hidup baginda. Kalau zaman kita sekarang macam ustaz pun ada je kumpul duit dan sebagainya untuk beli barang dia seronok, dia suka. Tapi kalau Nabi SAW tak pernah ada harta yang diberikan kecuali untuk bagi masalah ummah. Baginda mati dalam keadaan baju besi tergadai. Pada seorang Yahudi, baju besi tu Nabi tinggal kat dia, ambil tepung barley, sementara tak boleh bayar lagi, baginda tinggalkan baju besi. Baginda mati sallallahu alaihi wasallam tidak dalam keadaan tak sempat lagi nak tebus balik baju besi baginda sallallahu alaihi wasallam. Kan? Macam mana kita kata kalau zaman sekarang ni kalau kumpulan-kumpulan tarikat ke apa sebagainya, kan guru dia tu paling kedekut. Bukan dia keluar duit, dia kumpul harta. Anak murid bayar kat dia. Lepas tu bukan benda tu jadi pengagihan pula. Orang bagi pada Nabi banyak hadiah tapi alir balik, Nabi alir balik kepada orang lain. Yang mana guru-guru yang apa kita kata zaman kita sekarang ni, yang orang kata wali ke apa, tengok cara hidup dia. Mana ada yang baik pun. Mana ada. Bahasa benda ni pernah dikatakan oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti. Syed Ramadan Al-Buti, rahimahullah. Dia kata kalau korang boleh tunjuk pada aku seorang yang zaman sekarang ni, yang ilmu syariat dia, kan, syariat dia meliputi lengkap, kan, ilmu tentang halal haram semua lengkap, dan dalam keadaan dia bertakwa, kau tunjuk pada aku sekarang ni, aku besok aku jadi anak murid dia. Dia cakap macam tu. Tak ada. Dengan orang ni kata ni wali Yaman, ni wali ni, wali Cyprus, tak ada orang yang menepati karakter tersebut. Dua sudut. Kadang-kadang orang tu kadang baik, kan, tapi dia punya ilmu agama dia, astagfirullahalazim, kan, macam-macam benda dia cakap mengarut. Dia kata suruh buat inilah, buat itulah, buat sekianlah, buat sekianlah. Semua tu bertentangan dengan ajaran Muhammad SAW. Tak ada bertepatan dengan ajaran Muhammad. Tapi dia baik. Baik, cakap lembut, kan. Cakap tu orang dengar, aduh lah. Baiknya lah ustaz ni, baiknya lah Datuk Guru ni. Ha, itu sudut perangai, kan. Bagus. Tapi ilmu tak ada. Ada tu, kan. Apa, ilmu tu ada tapi akhlak tak elok. Akhlak tak elok. So, jadi tak dapat benda berkenaan. Pasal Nabi SAW sendiri pada sudut keadaan baginda tu adalah di antara bukti paling besar. Baginda suruh orang solat, baginda solat dulu. Baginda suruh orang puasa, baginda puasa dulu. Suruh infak harta, habis harta baginda dibelanjakan untuk jalan Allah Ta'ala. Tak ada tersimpan untuk baginda sebarang harta tadi yang untuk jadi kekayaan. Hatta tak diwarisi harta baginda oleh anak-anak baginda SAW. Tak ada. Tak ada siapa anak dia warisi harta dia. So Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi nyatakan inna ma'syaral anbiya la nuris, kami golongan para nabi tidak mewariskan harta. Ma tarakna fa sadaqah, apa kami tinggalkan ialah sedekah. Apa kami tinggalkan ia jadi sedekah. Itu Nabi sebut dalam hadis yang sahih. So basically tak ada sudut masalah tinggalkan anak tak. Semua sekali berlepas diri. Ni keadaan yang patutnya kita faham bahawa baginda dengan keadaan macam tu takkan ada khianat daripada baginda untuk ke atas kita. Wa syarafuhu bi irsyadihim ila salahi ma'ashihim wa ma'adim, dan juga kesungguhan baginda, kan, bersungguh-sungguhnya baginda untuk memandu mereka, mandu maksudnya makhluk kepada pembaikan kehidupan mereka dan tempat kembali mereka. Famatarka syai'an mimma yuqarribul khalqa ilal jannati waridha al khaliqi illa dallahum alaihi wa amaruhum bihi wa hassahum alaihi. Tidak ada, maka baginda tidak ada tinggalkan, baginda tidak tinggalkan sesuatu dari perkara yang mendekatkan kepada pencipta, mendekatkan segala makhluk kepada syurga atau mendekat kepada redha pencipta, melainkan baginda tunjukkan mereka kepadanya, baginda perintah mereka dengannya, dan mereka menggalakkan mereka terhadapnya. Ini kerja baginda SAW. Tak pernah ada, ini dalam hadis Nabi SAW, tak ada tinggalkan satu benda yang baik atau dekat kepada syurga kecuali Nabi dah tunjukkan. Wala syai'an mimma yuqarribuhum ila an-nari wa ila sukhtillahi ta'ala illa haddarahum minhu wa nahahum anhu. Dan tidak ada, dan tidak ada sesuatu yang mendekatkan mereka kepada neraka dan kepada kemurkaan Allah Ta'ala, melainkan baginda SAW pasti akan memperingatkan orang ramai, sesekian makhluk daripadanya, dan juga larang mereka daripadanya. Wa dhalika fil ilmi wal amal jami'an, dan itu serentak pada pengetahuan dan amal, bukan pada perbuatan je, pada pengetahuan pun Nabi akan berikan sedemikian panduan dari segi pengetahuan, mana apa patut mereka percaya, apa mereka rasa. Itu pun mereka kena follow. Nabi berikan panduan, mana dekat pada Tuhan, mana jauh daripada Tuhan. Mana yang dekat pada syurga, mana jauh daripada syurga. So itu benda-benda yang kita faham. Dari situ itu memang kita kata takkanlah Nabi SAW boleh dikatakan tak setia ataupun tak amanah dalam penyampaian agama. Okay? So dengan sebab itu usul kedua tu penting. Sebab kalau dia kata orang tak faham usul kedua ni, dia start datanglah, dia kata Nabi soroklah, Nabi tak bagi semualah. Ada benda Nabi tak Nabi tipu ke, habis lagi dahsyat. Ini benda-benda yang berlaku. Okay. Wal aslu salithu, usul yang ketiga. Usul yang ketiga, an arafa an-nasi bi ma'ani kalamihi wa ahrahum bi wuqufi an kunhihi wa daraki asrarihi alladhi yashhadu wahya wa tanzil. Okay, dia kata bahawa sesungguhnya orang yang paling tahu, manusia paling tahu tentang makna-makna kata-kata baginda atau firman Allah Taala, kata-kata bagindalah sallallahu alaihi wasallam, dan paling kuat di kalangan manusia ni bil wuqufi ala kunhi, pada berhenti di atas keadaan kata-kata baginda sallallahu alaihi wasallam ataupun pengertian kata firman Allah Taala, okay? Dan serta yang apa kedalaman atau kedasaran rahsia, apa rahsianya, orang paling tahu adalah orang yang alladina syahidu wal wahya wa tanzila, orang-orang yang menyaksikan sendiri wahyu turun dan juga wahyu dan penurunan wahyu, mereka yang tengok sendiri. Orang inilah yang paling tahu, paling faham tentang makna-makna sabda baginda SAW. Wa asaruhu wa sahibuhu, mereka duduk sezaman dengan baginda dan mereka berdampingan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Balazamuhu ana al-laili wan nahari, bahkan mereka melazimi baginda sallallahu alaihi wasallam sepanjang malam dan sepanjang siang. Mutasyammirina li fahmi ma'ani, bersinsing lengan, bersinsing lengan apa kaki, tasyammara ni maksudnya kita bersiap untuk tu benda, kita bersiap-siap. Dia keadaan mereka macam tu, bersiap apa macam bersinsing lengan, okey, untuk memahami makna-makna kata-kata baginda. Wa talaqqihi bil qabul, dan juga menerimanya dengan penerimaan, mengambil mendapatkannya dengan penerimaan. Lil amali, untuk beramal bihi awalan, untuk beramal dengannya mula-mula sekali. Wa naqli ila man ba'dahum ila man ba'dahum thanian, dan bahkan dia kata untuk menukilkan dia kepada sesiapa sesudah mereka, siapa yang datang lepas mereka kedua. Mana first mereka beramal dulu, kedua mereka sampai pada orang yang datang selepas mereka. Tujuan ni litaqarrubi ilallahi subhanahu, supaya mereka mendekat diri kepada Allah Taala, Allah Subhanahu wa Taala, Allah Subhanahu, bisama'ihi wa fahmihi wa hifzi wa nashrihi, dengan mendengar sabda baginda, memahami kata-kata baginda, menghafalnya dan kemudian menyebarkannya semula. Wa humul ladina hassahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala sama'i wal fahmi wal hifzi wal ada, dan mereka lah orang-orang yang menggesa mereka, siapa? Rasulullah SAW sendiri gesa mereka untuk mendengar, memahami, menghafal dan juga menyampaikan semula. Ya. Dan faqala, maka baginda SAW bersabda, nadarallahu mura'an, semoga Allah bahagiakan seorang yang seorang individu yang sami'a maqalati, dengar kata-kataku, mendengar kata-kataku. Fawa'aha, maka dia menampungnya. Dia wi'a, bekas dia tampung. Fa'addaha kama sami'aha, lalu dia menyampaikannya sebagaimana dia mendengarnya. Saya sampaikan balik kata-kata dia macam dia dengar hadis Nabi SAW, yang hadis mutawatir, ya, hadis ni. Jadi nampak ini orang-orang yang Nabi gesa mereka. Falaita syi'ari ayuttahamu Rasulullah SAW bi ikhfa'i wa kitmani anhum. Jadi apa, aduhai, laita syi'ari, laita syi'ari, aduhai. Ni kata-kata bahasa Arab untuk macam aduh malangnya, dia kata. Adakah boleh dituduh, boleh ditohmah Rasulullah SAW dengan penyembunyian baginda dan penyorokan baginda daripada mereka? Yang kita kata baginda sorokkan sebahagian cerita daripada mereka. Hasha mansabin nubuwati an zalika. Ini jauh, amat jauh kedudukan kenabian daripada perkara itu. Kerana para nabi punya jawatan tak membolehkan mereka untuk menyorokkan perkara berkenaan. Sebab saya pandai hafal sifat Rasul, sifat Nabi apa? Siddiq, amanah, tabligh, kan, fatanah, kan, disebut pandai. Kan sidik amanah, amanah betul, menyampaikan. Tak, kalau kita disuruh satu benda, kita sampaikan semua. Itu bukan cara yang betul. Agama ini tak ada, tak disuruh-suruhkan. So para anbiya bukan datang untuk mencari populariti atau mencari kedudukan di sisi masing-masing manusia. Sekarang ni kata para nabi, kita kata ada suruhkan benda, then kat sini timbul tajuk. Patut ini, ini amat jauh kan kedudukan para nabi di perkara itu. Itu kalau kalau nabi itu sendiri. Am yutahamu haulai kal kaaba akabiru, ataupun nak dituduh golongan yang yang yang besar-besar ni, itu para sahabat Nabi SAW, ya, fi fahmi kalamihi, dalam pemahaman kata-kata baginda sallallahu alaihi wasallam, wa idraki maqasid, dan juga pengetahuan, mengetahui tentang tujuan kata-kata baginda. Kita nak tuduh orang tak reti, kita kita pandai. Macam kita zaman kita kan dengan konspirasi yang percaya dajjal ni adalah sistem yang nabi sebutkan tentang apa, hari-hari dajjal berada di muka bumi. Nabi kata 40 hari. Para sahabat faham apa kata-kata Nabi tu. Sebenarnya Nabi kata 40 hari kan. Dan Nabi kata sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti seminggu, dan baki hari ni macam hari kamu. Diorang kata ini era, era, zaman. Para sahabat tak fahamnya tu. Para sahabat faham apa? Masa tu akan berlaku sedemikian. Maksud dia akan terjadi masa nanti bila Dajjal datang akan berlaku sehari seperti setahun. Mana 6 bulan siang, 6 bulan malam. Mana mana kita faham? Sebab diorang tanya Nabi, pada sehari seperti setahun tu cukup tak solat kami 5 waktu saja atau solat untuk sehari semalam? Nak tanya soalan tu. So, kita kalau ikutkan kita, malam kita ada 2 solat. Siang kita ada 2 solat kan. Mula terbit fajar tu ada 1 solat. Terbenam matahari 1 solat kan. Mana maksud dia? Kita kita ada solat yang malam dan siang. So diorang kata kalaulah sehari seperti setahun tu cukup tak solat kami 5 waktu saja? Nabi kata tidak. Nabi tak kata bukan maksud maksud salam macam tu. Kalau kalau orang salah faham, Nabi akan betulkan. Nabi takkan biarkan mereka dalam keadaan silap. Macam kes ada para sahabat yang faham ayat surah surah surah Al-Baqarah ayat 187. Kan bila tengah apa? Fakulu washrabu, makanlah dan minumlah. Hatta tabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Sehingga nyata pada kamu benang putih banding benang hitam daripada fajar. Makan minum selagi tak nyata. Ada para sahabat ambil benang letak bawah bantal. Ada ikat dekat kaki untuk tengok dah beza ke tidak daripada fajar tadi. Nabi kata bukan. Bila sahabat tu kata aku letak macam tu, Nabi kata kalau macam tu kau faham, lebarnya tengok kau. Sebab pasal ini maksudkan adalah cahaya di ufuk, bukan bukan bantal kau. Khaitul abid, khaitul aswad tu, Nabi Nabi tegur. Betulkan mereka pemahaman. So bila diorang tanya Nabi, sehari sepuluh tahun tu cukup tak solat kami 5 waktu? Nabi kata apa? Nabi kata tak, tak cukup. Anggarkan macam anggarannya, maksudnya tak disolat macam tu. Maksudnya dia kena solat bukan lagi ikut matahari, ikut anggaran masa. Sekarang ni ada orang kata macam eh ini bukanlah hadis Nabi ni maksud sekian. Sahabat Nabi dah faham. Sahabat Nabi dah faham. Awak boleh faham lebih daripada mereka ke? Dah lah bahasa Arab pun gagal kan. Bahasa Arab pun level huwa huma hum. Level huwa huma hum baru sampai situ. Tiba-tiba kita nak, nak interpretasi, interpret ataupun terjemahkan maksud hadis Nabi ikut kepala kita. Tak layak. Tidak pernah layak. Tak akan layak sebenarnya. Tak akan layak pun. Okay? Jadi sebab tu kita kata takkan nak, kita nak tuduh golongan yang besar-besar ni, itu para sahabat dalam pemahaman kata-kata baginda dan mengetahui tujuan kata-kata baginda tu, apa pengertian dia. Aw yatahamuna fi ikhfa'i wa sitri ba'dal fahmi, ataupun mereka nak, nak dituduh mereka ni pada penyembunyian kata-kata baginda dan juga penutupan, menutup kata-kata baginda sesudah mereka faham. Setelah pemahaman sorokkan pula. Ada ke? Aw yatahamuna fi ma'mu'anadatihi min haitsul amali wa mukhalafatihi an sabilil mukabarati ma'al i'tirafi bi tahfimihi wa taklifihi, ataupun kita nak, kita nak, ataupun mereka ni nak dituduh pada kedegilan mereka daripada sudut amal dan menyanggahi mereka, penyanggahan terhadap kata-kata baginda di atas jalan apa, penyombongan, penyesal diri berserta dengan mengakui bahawa mereka faham dan juga apa, mereka menanggung kata-kata tersebut tapi mereka tak tak apa, tak nak, tak nak buat macam Nabi suruh. Kena cakap macam tu pula. Fahadihi umurun, maka perkara-perkara ni, tuduhan-tuduhan, andaian-andaian ni adalah perkara-perkara la yatasi oleh takdiriha aklun akilin, aklu akilin, tak mampu untuk menganggar-anggarkannya, okay, meneka-nekanya akal orang yang berakal. Unless orang tak berakal, barulah dia akan jadi sedemikian. Jika orang berakal, dia takkan jadi sedemikian. Dia tahu dah pasal kalau sudut itu, maka ujung dia, kalau kita kata boleh tuduh ini, tuduh itu, ini, saya agak apa kita pakai, tak guna sekarang, kita ikuti sekarang, tak pernah betul lah. Pasal sentiasa akan ada penambahan, penukaran dan sebagainya. So kita tak ada sumber yang kekal untuk kita rujuk. Sentiasa rosak agama ni. So macam mana kita nak duduk kat mana? Di mana kita akan duduk? Ini sudut yang kadang-kadang saya perhatikan banyak orang tidak tidak faham betul-betul dengan kehendak seperti yang dikehendaki oleh oleh agama. So akal kita pun sebenarnya faham. Jadi dari sudut itu kefahaman mazhab salaf pada sudut ini sampai usul ketiga ni memang jelas dia adalah yang paling benar. Okay, yang keempat. Usul keempat yang kita kena tahu supaya kita apa kita boleh apa tahu bahawa mazhab salaf yang paling betul, yang benar, yang sebenarnya. Al-aslu rabi'u, usul yang keempat. Dia kata annahum fi tuli asrihim ila akhir a'marihim. Bahawa mereka iaitu apa para sahabat Nabi SAW dalam sepanjang zaman mereka sehingga akhir umur mereka. Okey, ma da'u al-khalqa ila al-bahthi wa taftishi wa tankiri wa ta'wili wa ta'arudi li mithli hadhil umur. Mereka tak pernah pun menyeru sekalian makhluk, sekalian hamba Allah Ta'ala yang lain kepada pengkajian, pemeriksaan, penebukan, pentakwilan ataupun pelintangan terhadap persoalan-persoalan ini, perkara-perkara ini. Tak ada. Tak pernah ajar. Ini yang pernah saya tengok ada seorang apa Maulana daripada geng tablik ni, dia kata Imam Ahmad bin Hanbal gagal dalam mempertahankan akidah. Sampaikan apa apa khalifah ketika tu tidak ikut dengan apa dengan hujah dia. Dia kata Imam Ahmad gagal. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal berhadapan dengan tiga khalifah. Kan? Apa makmun Mu'tasim dengan dengan Wathiq. Dua khalifah yang awal tu memang tak tak berjaya. Imam Ahmad bin Hanbal cakap pun dia orang dia ikut tu cakap apa golongan apa apa mufti di kalangan Mu'tazilah untuk penjarakan Imam Ahmad. Kalah berdebat tapi mereka dipenjarakan. Tapi yang ketiga tu, ini antara benda berkaitan dengan tajuk kita. Pasal pasal Imam Ahmad bin Hanbal ketika mana di depan Wathiq yang ibu khalifah yang ketiga yang hentikan tajuk Quran kat Quran apa kat makhluk ni. Quran adalah makhluk, Quran makhluk. Dia dia bila dengar Imam Ahmad bin Hanbal berhujah. Hujah Imam Ahmad bin Hanbal kepada apa kepada mufti yang apa yang Mu'tazilah yang ada ketika tu. Dia kata apa? Dia kata Imam bin Hanbal kata aku tanya kau soalan kan. Kan? Dan kau jawab kita tengok betul tidak. Lepas tu mula soalan pertama dia adalah okey, apa yang korang cakap ni Quran makhluk ni? Adakah Nabi dan para sahabat tahu? Adakah Nabi dan para sahabat tahu? Lepas tu mula dijawab tak tahu. Sebab benda ni tak pernah ada. Jadi kata tak tahu. Lepas tu dia Imam Ahmad bin Hanbal pun bantailah kata. Jadi engkau nak kata engkau apa dia yang kata tu engkau tahu. Mereka tak tahu, engkau tahu. Oh dia kata okey, tarik balik. Ha, soal semula. So, Imam Ahmad bin Hanbal soal kali kedua. Adakah benda yang kau ajar ni, Quran makhluk ni, Nabi tahu, sahabat tahu? Dia kata tahu. Tahu. Bila kata tahu, Imam Ibn Hanbal kata soalan kedua. Soalan kedua dia adalah, mereka ajak tak kepada, maksud ni, pernah tak mereka cakap benda ni? Cakap dan ajak kita kata Quran ini makhluk. Ada cakap tak? Ada tak Nabi ajak? Ada para sahabat ajak tak? Dia diam, tak ada. So, kenapa tak luas untuk kau berhenti pada benda mereka berhenti? Kalau mereka tak pernah cakap, kamu cakap kenapa? Sampai khalifah ketika tu pening kepala. Dia kata, tak keluaskan untuk aku, apa luas untuk mereka? Mana benda mereka boleh berhenti untuk tidak masuk, kenapa aku tak boleh nak berhenti untuk tak masuk? Berjaya. Ha, tapi ada Maulana daripada geng tabligh ni, dia selamba cakap, dia kata Imam Ahmad gagal. Ini benda yang sama disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal ni, tentang ketika perdebatan tu, ini yang sekarang disebut oleh apa Syekh Imam Ghazali rahimahullah. Ini sekarang tajuk asal keempat ni benda yang sama. Saya kata apa? Pasal para sahabat Nabi SAW sepanjang zaman mereka sehingga akhir umur mereka tak pernah mereka menyeru makhluk-makhluk Allah Ta'ala kepada mengkaji atau menyelidik ataupun menebuk ataupun mentakwilkan ataupun melintang kepada seumpama persoalan-persoalan ni, perkara-perkara ni. Tak pernah ajak. Tak pernah pun kata Allah di mana-mana ada tanpa bertempat. Pernah cakap? Pernah ada cakap? Tak ada. Balbalagu fi zajri man khada fihi, bahkan mereka berlampau bersungguh-sungguh dalam menegah sesiapa yang mendalamkan menyelam ke dalamnya, cuba nak memperdalam pembahasan dalamnya, dia akan tegah. Wasa'ala anhu, bahkan menanyakan pun kena tegah. Watakallama bihi ala ma sanahkihi anhum, dan bercakap-cakap mengenainya, mengenai perkara ini di atas bentuk apa yang kita akan ceritakan nanti kepada daripada mereka. Mereka ceritakan buat ahli kalam ni, sebutkan kita jumpa nanti apa cakap. Pasal ini buku Imam Ghazali karang untuk hentikan orang sibuk ilmu kalam dalam terutama dalam masalah tauhid. Masalah tauhid pada zat, asma dan sifat Allah Ta'ala, dia suruh berhenti. dia suruh berhenti. Bukan maksud dia orang awam je, tak. Untuk sekat banyak daripada dibahaskan langsung. Bahkan tak boleh ceritakan langsung. Kalau dia kata orang tu kononnya, dia kata saya dah sampai level tinggi. Apa saya dah ulama lah, saya kata. Dia mengaku dia ulama. Dia tak boleh cerita kat orang pun. Dia tak boleh cerita pada orang awam, tak dengar di masjid. Tajuk ini. Sebab disekat, masa benda ini menjadi kekangan. Tak boleh kita bercerita tentang perkara ni pada orang awam, bukan tempatnya pun. Imam Ghazali kata, kalau kod-kod terfaham sekalipun, jangan cerita kat orang pun. Tak boleh cerita. Bahkan tak jadi ilmu untuk disampaikan pun. Dan maka bila kita letak macam ni, ilmu yang tak boleh diajar. Ini bukan ilmu agama Islam. So Islam ni tak ada benda tersuruh. Semua kena sampaikan, Nabi para ambiak kena sampaikan. Nabi para ambiak tak pernah terlibat. Dan orang-orang yang ni yang terlibat. Dan macam mana boleh jadi ilmu agama? Macam mana jadi ilmu agama? Soalan. Hanya kerana orang yang bawa tu beragama, bukan maksud ilmu agama. So ilmu agama ni dia mesti datang sumber daripada Quran dan Sunnah. Bahkan kefahaman para sahabat. Baru betul kita tahu ilmu agama. Jika tidak, semua orang akan kata tentang agama macam-macam. Macam dalam apa, orang-orang Cina kan. Yang kes apa? Kuih bulan lah. Kes apa, tren singa lah. Main mercun lah. Semua sekali benda tu ada cerita-cerita rakyat. Yang benda tu bukan pun asalnya jadi ni. Duit kertas bakar untuk mayat lah. Semua tu ada cerita-cerita yang berbacam. Berbagai-bagai. Yang bukan asal daripada ajaran agama pun. Tapi akhirnya masuk. Dengan warna, semua sekali. So Islam tidak sebegitu. Islam ni tulen. Bersih daripada segarang gangguan. Allah Ta'ala jamin untuk terjaganya Quran. Maka sekali dengan apa-apa yang difahami daripada Quran pun Allah Ta'ala jamin. Ini masalah kan? Jadi lihat tak pernah pun mereka ceritakan. Okay, nanti Imam Ghazali kata dia akan ceritakan apa yang dikatakan oleh golongan berkenaan yang para sahabat Nabi SAW tak pernah pun masuk campur dalam perkara berkenaan. Bahkan sekat orang dia berkata-kata sedemikian. Falau kana dhalika minaddin. Kalau itu yang perkara ni yang kita dengar kata Allah di mana-mana tanpa bertempat ni. Kalau itu daripada agama. Au kana min madariki ilmi din. Ataupun daripada capaian ilmu agama. Laqbalu alaihi lailan wa nahara. Pasti mereka itu para sahabat. Okay? Tapi akan mara kepadanya malam dan siang. Wa da'au ilaihi. Dan mereka akan seru kepada ilmu ni. Auladahum wa ahlihim. Anak-anak mereka dan juga keluarga mereka. Kalau betul ia daripada agama. Kalau bukan agama, kenapa kita nak buat? Ini termasuk banyak amal lah. Amal-amal fizikal. Ini kefahaman. Dalam bincang kita ni kefahaman. Kadang-kadang sebut masalah amal, macam maulid Nabi. Mereka tak ajak. Tak pernah para sahabat ajak. Tak apa, tahlil arwah. Kenduri arwah tak pernah diajak. Sebab para sahabat Nabi tak ajak. Then macam mana boleh jadi agama? Sebab mereka kalau benda tu memang daripada agama, mereka akan sibuk ajarkan dan sampaikan. Wala tashammaru an saqil jaddi fi ta'sisi usulihi wa syarhi qawaninihi tashammuran ablagha min tashammurihim fi tamhidi qawaidil faraidi wa tawal mawarith. Pasti mereka akan bersinsing lengan, bersinsing betis, bersungguh-sungguh dalam mengasaskan usul ilmu ni ataupun perkata-kata ni dan penjelasan apa peraturan-peraturannya dengan sengsengan, dengan kesungguhan melampau berbanding kesungguhan mereka atau apa persiapan mereka dalam menyiapkan kaedah-kaedah faraid dan mawarith. So para sahabat Nabi buat. Dan kes masalah faraid, diorang ada peraturan. Diorang fikirkan, bahaskan sebagainya. Sampai jadi peraturan. Sebab tu ada perkara-perkara tertentu macam aul kan. Bila kita kata angka campuran waris-waris tu, bila digabungkan, lebih daripada sepatutnya. Lebih daripada jumlah yang patut diperolehi. Contoh macam dalam keluarga tersebut, ada suami, ada ibu, lepas tu ada kakak kandung. Kakak kandung eh. Jadi dalam campuran tersebut kan, si ibu akan dapat 1/3. Suami dapat setengah, pasal si mati tak ada cabang waris. Kakak dia dapat setengah juga, Quran bagi tahu macam tu. So setengah-setengah, 1/3. Mana muat dalam satu bulatan? Kalau ada bulatan kan, macam pai tu, setengah dia ambil, setengah ni ambil, 1/3 nak sumbat mana? Faham tak? So last sekali kita perhatikan balik, dia mula-mula tak betul. Dia punya campuran ke semuanya adalah, tajuk asal dia adalah 1/3 kan, 1/2, 1/2. So 6 lah nombor kat atas tu. So 1/2 daripada 6 is 3. 1/2 daripada 6 is 3. So 6. Mak beri 1/3 daripada 6 is 2. So just sekali dia potong 2, 6 tu jadi 8. Ini ilmu ni zaman Umar. Zaman Umar. So Umar kata Allah Ta'ala bagi korang semua sekali hak korang masing-masing. Aku tak boleh kurang korang daripada hak korang. Jadi aku naikkan angka tersebut. Diorang kaji tentang tajuk faraid sungguh-sungguh. sampaikan ada pada kita ni ilmu faraid yang sangat tetap, sangat kukuh. So kenapa takkan budak-budak sibuk faraid tinggal tentang tajwid kenal Allah Ta'ala? Macam kalau kes Nabi sendiri lah SAW, takkan Nabi ajar kita basuh punggung, Nabi terlupa nak ajar kita ilmu hakikat, lupa nak ajar tarekat, lupa nak ajar amalan-amalan tadi. Lepas tu bukan dua orang saja, para sahabat tak beramal juga, tabi'in Imam Syafi'i pun tak terlibat juga dengan tarekat-tarekat ni. So macam mana Imam Syafi'i tarekat apa? So ni faham, kena faham betul. Saya perhatikan banyak orang tak nilai balik. Maka dia kata fana'lamu bidarurati, maka kita ketahui daripada secara pasti min hadhil usul, daripada usul-usul ini, annal haqqa, bahawa yang hak adalah ma qaluhu wa ma wasawabu ma ra'auhu, bahawa kebenaran adalah apa mereka katakan dan ketepatan adalah apa mereka lihat, apa mereka berpandangan itu yang tepat. La siyama, apatah lagi lebih-lebih lagi, qad asna alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menyanjung terhadap mereka Rasulullah SAW. Wa qala, dan baginda Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni, manusia terbaik adalah kurunku, generasiku. Thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum, kemudian orang lepas mereka, kemudian orang-orang yang lepas mereka. Wa qala, dan berkata dalam hadis yang lain, sataftariku ummati naifan wa sab'ina firqatan, akan berpecah umatku kepada 70 lebih kumpulan. 70 lebih kumpulan, dari riwayat datang 73 kan, 70 lebih kumpulan. An-najiyatu minhum wahidah, yang berjaya daripada 70 lebih itu hanya satu saja. Faqila, maka dikatakan, man hum, siapakah mereka? Faqala, maka Nabi SAW bersabda, ahlu sunnati wal jama'ati, ahlu sunnah wal jama'ah. Faqila, maka dikatakan lagi, man ahlu sunnati wal jama'ah, siapakah ahlu sunnah wal jama'ah? Faqala, maka Nabi SAW bersabda, ma ana alaihil ana wa ashabi, apa yang aku berada padanya sekarang dan sahabat-sahabatku. Mana apakah kefahaman Nabi berada padanya, apakah ibadat Nabi berada padanya, apakah apa i'tiqad yang Nabi ada, semua sekali apa Nabi ada dan para sahabat berada pada yang sama, itulah dia apa akidah firqah yang berjaya. Semua orang kata gelar nak gerak diri ahli sunnah wal jamaah, tapi anda tak tambah dengan tajuk masalah faham macam Nabi faham, faham macam Nabi faham. Ini kalau tidak dia keluar dengan geng-geng sesat ni, dia kata apa, bukan Nabi tahu semua benda. Dia kisah Maulana atas juga lah. Dia kata bukan Nabi tak tahu semua benda, dia kata. Nabi tak dapat terangkan semua benda. Selamba cakap. Ini semua ni adalah orang-orang yang tidak beradab dengan Nabi SAW. Tak beradab dengan agama. Dia boleh letakkan, dia nak cakap dia, kata-kata dia, dia buang Nabi dulu. Dia memang kena buang Nabi dulu. Basic dia, tajuk dia, kalau orang tu nak gosakkan akidah, nak masukkan fahaman dia, tak kira fahaman kalam ke fahaman mana sekalipun, dia kena buang Nabi daripada tajuk ni. Buang sahabat. Ha, baru boleh masuk dia punya. Jika tidak, kalau dia ikut kaedah usul yang keempat tadi kan, yang kita kata Nabi SAW ada orang paling tahu, kerana Nabi takkan khianat, dan para sahabat, apa para sahabatlah orang yang apa yang paling amanah untuk menjaga agama ni. Kemudian para sahabat tak pernah seru pun kepada perkara ni. Kalau ada kita jumpa, tapi tak ada. Tak ada pun para sahabat seru kepada tajuk ilmu kalam ni. Okey, so jadi bila dah empat kaedah dah ada, sepatutnya kita dah faham dah. Tak ada cara lain kecuali agama ni, kecuali apa yang dibawa oleh fahaman salaf, bukannya ahli kalam. Jangan katalah ahli kalam ni tak apa lagi, tak, bukan. Itu bukan cara betul eh. Baik. Okey, so itu bukti dari segi menyeluruh. Bukti apa akli tafsili, apa kulli eh, kulli. Okay, sekarang dia masuk pula. Al-burhanul aqliyu tafsiliyu. Bukti akal yang bersifat terperinci. Ini sebenarnya tajuk ni tajuk yang kita bincangkan pada bab yang pertama. Al-burhanu tsani, bukti yang kedua. Wa huwa tafsiliyu, ya, dan dia adalah yang terperinci. Maksudnya bukti terperinci, dia kata. Fa naqul, maka kita kata, idda'aina annal haqqa huwa madhhabus salaf. Kita telah dakwa bahawa yang benar, yang betul adalah mazhab salaf. Wa anna madhhabas salafi huwa tawziful wadhaifi. Dan mazhab salaf pula sebenarnya kalau kita perhatikan, dia adalah menugaskan al-wazaifus sab'i, menugaskan tugasan-tugasan yang tujuh alal awam, ke atas seluruh orang awam, alal awam khalqi, kepada seluruh apa awam ciptaan, okay. Fi zawahiril akhbaril mutasyabihati, pada zahir khabar-khabar yang mutasyabihah. Itu sebenarnya mazhab salaf adalah kita tugaskan tujuh perkara macam kita bincang pada tajuk pertama. Itu kita takkan sibukkan macam-macam, kena ikut cara mazhab salaf punya tu. Sebab tu benda-benda yang luar daripada berkenaan tak kita jumpa kecuali selepas zaman salafus soleh. Okey. وقد ذكرنا برهانا برهان كل وظيفتين وظيفتين معها فهو برهان كونها حقا. Dan kita telah nyatakan, telah sebutkan bukti setiap tugasan. Ini dalil atau bukti setiap tugasan yang bersama-sama dengannya, ma'ahak. Terhadap ni lah, terhadap khabar-khabar mutasyabihah. Okay. Fahuwa burhanu kaunihi haqqa. Maka ia adalah bukti bahawa ia adalah benar, hak. Wa man yukhalifu. Dia kata, falaita ayukhalifu. Maka siapa nak menyanggah hujah yang perinci ni, maka aduhai. Adakah dia nak menyanggah fi qaulina, pada qaulina al-awwal, pada kata-kata kita yang pertama, iaitu annahu yajibu 'alal 'ami at-taqdisa yajibu 'alal 'ami at-taqdisu lil haqqi 'anil jismiyati wal mushahabatil ajsam. Bahawa yang pertama sekali kita kata berwajib ke atas orang awam, okey, pada manusia yang mendengar khabar tersebut, menyucikan penyucian terhadap al-haq tabaraka wa ta'ala daripada berjisim atau menyerupai jisim-jisim. Maksudnya apa yang kita ada semua contoh yang kita depan mata kita, jisim dan sebagainya, kan. So Allah Taala takkan menyerupai apa yang kita ada dapat lihat, sebab Allah Taala laisa kamitsli syai, dia tak ada keserupaan dengan sesuatu pun. Mana apa makhluk ni kita terlintas rupa dia, maka bukan Allah Taala, bukan Allah Taala. Sebab kita punya akal hanya boleh bayang apa dia dah nampak dan nampak, dan apa kita boleh contohkan. Dan Allah Taala tak ada contoh untuk dibayangkan. So dengan sebab itu kita kena sucikan Allah Ta'ala. Pertama sekali kita dengar apa-apa khabar, sucikan Allah Ta'ala daripada menyerupai makhluk. Itu adakah orang nak canggah kata-kata ni, dia kata. Ayu khalifu kata-kata kita ni. Au fi qaulina, ataupun adakah dia menyanggahi pada kata-kata kita yang al-qaulina tsani, kata-kata kita yang kedua, annahu yajibu 'ala tasdiq 'alaihi tasdiq, wajib ke atas orang berkenaan, seorang yang awam ni, untuk mempercayai wal imanu bima qalahu Rasul SAW bil makna alladhi aradahu. Bahawa wajib ke atas orang yang awam ni mempercayai dan juga beriman terhadap apa yang dikatakan ia oleh Rasul SAW dengan makna yang dikenaki oleh baginda. Dia kena percaya, takkan tak nak percaya pula. Nabi kata ada lah, Nabi kata tak ada. Nabi kata akan lihat Allah, akan lihat Allah, tak nak cakap apa lagi. Nabi kata Allah murka. Allah murka, jangan kata macam, tapi saya marah, Allah marah. Jadi marah macam makhluk, Allah tak marah. Ini tak boleh cakap macam tu. Sebab Nabi dah cakap dah. Pengertian ikut kadar yang kita, pasal Allah Ta'ala, apa-apa yang kita tahu tentang Allah Ta'ala, tak boleh kita compare dengan makhluk. Tapi kita faham kalimah. Kena faham kalimah tersebut. Dan kita faham untuk beriman. Untuk beramal. Kita beriman untuk beramal. Kita beriman dengan kalimah berkenaan. Kita dah beramal dengan kandungan dia. Macam kita beriman Allah Ta'ala mendengar. Ini suara. So kita jaga lafaz lidah kita daripada mengatakan benda yang tak patut. Tak betul walaupun tak dilihat oleh siapa. Kita kena ada perangai macam tu. Allah Ta'ala tahu apa dalam hati kita. So kita kena jaga niat kita pada segala keadaan. Kita beriman untuk beramal. Macam kita beriman Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Untuk kita bangun berdoa. Bukan untuk kita tengok intern-intern teropong dan sebagainya. Bukan. Kita beriman untuk beramal. Itu sudut yang betul. Yang sekarang ni orang kita ni duduk sibuk kata lari kan. Dia kata tidaklah. Allah Ta'ala tak ada arash dan sebagainya kan. Benda tu sebenarnya, benda ni yang dia cakap ni semuanya berdasar pada kaedah akal. Bukan berdasar pada kata-kata salafus soleh. Semua ni adalah kaedah ilmu kalam yang diambil daripada fahaman Greek lama. Greek lama, Aristotle dan Plato sebagainya kan. Semua tu diorang punya fahaman tu dimasukkan. Gunakan logik untuk kononnya memahami akan nas-nas yang ada tentang zat dan juga sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat masalah. Yeah? Kita kena percaya, dia kata. Adakah orang nak canggah bahawa kita wajib percaya? Ataupun adakah dia nak menyanggah, dia kata au fi qaulina asalithu, ataupun pada kata-kata kat kita yang asalithi yang ketiga, annahu, bahawa sungguhnya yajibu alaihi i'tiraf, wajib kata orang tu mengiktiraf. Siapa yang dengar khabar-khabar yang ada tentang mutasyabihat ni, dia kena mengiktiraf bil ajzi an darki haqiqati tilkal maani, tentang kelemahan daripada mendasari hakikat kali makna-makna tersebut. Apa makna tersebut, kita tak akan sampai kepada pengertian dia. Kita tahu maksud, tapi kita tahu Allah Ta'ala tidaklah seperti yang digambarkan. Tahu maksud, macam marah, kita tahu perkataan marah. Sayang, kita tahu masalah sayang. Tapi apa, tapi bandingan dia ataupun rupa dia ataupun apa atau realiti dia, kita tak tahu. Kecuali Allah Ta'ala saja mengetahui. Atau Allah Ta'ala beritahu kepada para Rasul, dan para Rasul beritahu kepada kita. Dan kita tahu apa perbandingan. Realiti masih belum lagi dapat diketahui. Okay. Au fi qaulina rabi'i, atau pada kata-kata kita yang keempat, annahu yajibu alaihi sukut, bahawa wajib kata seorang tu diam. Lepas dengar khabar-khabar untuk syafaat, dia kena diam. Anis su'ali, daripada bertanya. Wal khawdi fima fiya huwa wara'a taqatihi. Dan daripada bertanya dan juga mendalamkan persoalan pada apa yang ia sebenarnya di sebalik daripada keupayaan dia. Dia tak mampu untuk faham sebab Allah Ta'ala tak ada diupayakan untuk siapa meliputi ilmu Allah Ta'ala. Tak macam tali, macam objek ni kan. Kita boleh kaji. Boleh kita kaji. Kalau dia boleh dalam lingkungan kita untuk kita kaji. Kita tengok sini, timbang berat dia, tinggi, ukur tinggi dia, lebar dia, letak dalam air tenggelam ke tidak. Kita boleh buatlah uji kaji. Allah Ta'ala tidak ada dalam liputan ilmu kita. So, macam mana kita nak apa bercakap atau membincangkan? Sebab dua daripada batasan kita. Okay. Itu yang keempat. Awfi qawin al-khamisi, ataupun ada kata-kata kita yang kelima. Dia nak canggah juga ke pada kata-kata kita yang kelima? Annahu yajibu alihi imsaku lisani anittaghyiri zawahiri biziyadati wa nuqsani wal jam'i wa tafriq. Bahawa wajib orang yang mendengar sebarang khabar yang ada mutasyabihat bagi diri dia, dia tahan lidah daripada pengubahan zahir kalimah tersebut. Macam istawa jadi istaula, tak boleh. Atau tambahkan huruf, atau kurangkan huruf, atau gabungkan, atau tinggal, ataupun pisah-pisahkan. Itu tak boleh berlaku. Tak boleh. Wajib dia diam pasal kalimah tu datang macam itulah. Seperti Imam Malik jawab kepada orang yang kata apa, al-istiwa maklum. Istiwa tu maklum, kau tahu, aku tahu. Maksud dia. Tapi wal-kaifiyah dengan Allah Ta'ala ni majhul. Kau tak tahu macam Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala tak ada bandingan untuk kau bandingkan. Iman bihi wajib. Iman dengan tajuk Allah Ta'ala bersemaya atas arash tu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Tanya tentang dia ada bid'ah. Ini bawa betul kat akidah salaf. Kita bukan menafikan suka-suka hati kita atas alasan tak logik dengan akal. Atau logik dengan akal kita tinggalkan. Dia salah. Okay. Au, ataupun dia nak canggah. Fi kaulina sadisi. Pada kata-kata kita yang keenam. Annahu yajibu alaihi kaful qalbi anil fikri fihi ma'al ajzihi anhu. Dia kata ataupun pada kata-kata yang keenam, iaitu wajib untuk seorang awam tadi untuk menahan qalbu dia, mana kekuatan pemikiran dia, daripada memikirkan tentangnya, tentang apa hadir di mutasyabihat tadi, ma'al ajzihi anhu, berserta dengan kelemahan yang ada pada akal, apa qalbu tadi atau pemikiran tadi untuk sampai. Dia tahu tadi tapi kena tahan. Stop. Dah. Okey. Ha, pergi ke mak. Mana nak jawab? Nak apa? Aku tunggu jap. Okey. Waqarqi lahu dikata, telah dikata kepada mereka, dia kata kepada kita oleh Rasulullah SAW. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kamu pada ciptaan Allah Taala, jangan kalian berfikir mengenai memikirkan mengenai zat Allah Taala. Kan? Fikir tentang ciptaan Allah Taala, Allah Taala ciptakan, makhluk ciptakan, dan tengok, perhatikan, tapi jangan fikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dia kata au fi qaulina sabi'i, ataupun adakah orang tu nak menyanggahi, tak bertanya ikut pada kata-kata kita ketujuh, annahu yajibu alaihi taslimu li ahli ma'rifati min al-anbiya'i wal awliya'i wal ulama'i rasikhin, bahawa wajib dia untuk menyerah kepada ahli pengetahuan di kalangan para nabi, terutamanya pada para wali yang mula dengan para sahabat Nabi SAW, dan juga para ulama yang teguh dari segi ilmu, yang ilmu mereka merujuk pada Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka fahadhil umurun zakarna bayanaha wa burhanaha. Ini perkara-perkara yang tujuh ni, kita adalah perkara-perkara, inilah perkara-perkara yang telah kita sebutkan apa penjelasannya dan juga bukti-buktinya. Wala yaqdiru ahadun ayyajhadaha ala jahdiha, dan tak mampu sesiapa untuk menentangnya, mengingkariha, dia mengingkarinya. Ingkana min ahli tamyiz, jika dia orang yang mempunyai pembezaan baik dan buruk lah. Okay. Min al-uqala, daripada orang yang berakal, wal ulama. Dan juga daripada orang berakal hingga para ulama. Fahadihi hiya barahinul aqliyah. Maka inilah dia bukti-bukti akal. Dua sudut. Satu sudut yang kita panggil kulli, satu lagi sudut tafsili. Yang sudut kulli tadi yang kita tempat tu tentang Nabi ni, dialah yang lebih tahu tentang apa tentang Allah Ta'ala. Tak siapa lebih tahu daripada Rasul. Kemudian Nabi tak pernah khianat, takkan surutkan apa-apa. Para sahabat Nabi adalah orang yang menyampaikan sebab baginda, dan mereka menghafalnya macam Nabi sarankan. Kemudian mereka pula tak pernah mengajak kepada apa bentuk yang dibawa oleh ilmu kalam zaman sekarang. Orang-orang yang sibuk bahaskan zat Allah Ta'ala ke, sifat Allah Ta'ala ke, para sahabat Nabi tak pernah masuk pun ke situ. Kalau para sahabat Nabi tak masuk, siapa kamu untuk masuk? Kemudian kita faham tentang tajuk apa apa apa apa apa burhan akli yang bersifat apa tafsili itu berdasar kepada bab pertama yang kita bincangkan panjang lebar sejak setahun lebih yang dulu kita bincangkan dan kita dapati apa maksud dia itu pada tujuh perkara tersebut yang mana kita sepatutnya seorang awam boleh berhadapan dengan nas tadi dengan takdis kemudian tasdik kemudian apa iktiraf dengan kelemahan ya iktiraf dengan kelemahan kemudian apa apa wajib dia diam daripada bertanya kemudian wajib dia tahan lidah daripada mengubah kalimah-kalimah tersebut atau yang keenam wajib dia menahan kalbu dia daripada memikirkan alihkanlah pada benda lain kalbu tadi jangan sibukkan dengan benda ini atau yang ketujuh dia kena menyerah kepada apa apa orang-orang ahli makrifat ahli yang mengetahui pengetahuan ini itu para nabi mula-mula sekali kemudian para para ulama dengan para sahabat Nabi SAW. Adapun kalimah wali-wali ini kena perhatikan sikit sebab kadang daripada sudut orang-orang sufi dia ingat wali dia yang tak boleh baca Quran pun separuh tu. Quran pun gagap. Baca Quran pun tulang-tulang langgar. Orang itulah yang paling tahu tentang agama. Oh sangat masalah. Sangat masalah. Orang yang tak belajar Quran dengan betul, tiba-tiba dialah orang yang paling tahu tentang agama. Bahkan tak hafal Quran pun ada. Tiba-tiba dia dikatakan sebagai sumber rujukan bagi agama. Ah ini sangat masalah. Okey baik. Wallahualam. So kita sampai situ. InsyaAllah nanti kita akan masuk kepada Burhan Sam'i. Nah, Burhan Sam'i inilah yang kita kata sebagai apa tajuk apa berkenaan dengan tajuk apa apa apa, apa yang kita dapat daripada Salafus Salih daripada dia apa yang diterangkan oleh Nabi SAW itulah dia. Bukan kita datang ke bid'ah ataupun berlawanan daripada apa yang difahami oleh mereka. So ini Sam'i eh yang akli dilepas alhamdulillah. Untuk katakan bahawa mazhab salaf itu yang paling betul. So siapa yang lari tinggalkan mazhab salaf bukti yang pertama tadi yang sama ada yang kulli atau tafsili dua-dua sekali dah menerangkan kesilapan mereka. Baik. Wallahu a'lam. Jap. Tengok aja eh. Ada soalan tak? Tak ada soalan. Okey baik. Kita berhenti sini insya-Allah. Nanti kita sambung kemudian pada bulan yang akan datang insya-Allah. Bye. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallamu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.